Tapi kalau kita mau membuat sebuah keputusan, harus punya keberanian. Lalu kita meloncat, Pak. Lalu setelah kita mengambil keputusan yang sangat besar itu, ternyata hasilnya dari berbagai kalangan ada yang mencemooh banyak sekali. Saat kita ada dalam posisi itu, Pak, bagaimana? Logikanya. Iya, logikanya. Logika dari keberanian dan masalah. Sahabat saya yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini. Keajaiban. Kita semua meminta ini toh. Malas tapi kaya. Iya. Penakut tapi pangkatnya tinggi. Itu kan aneh sekali. Tidak pernah belajar menulis tapi tulisannya bagus. Ya toh, tidak pernah belajar bicara tapi bicaranya bagus. Kita mengharapkan keajaiban yang tidak mungkin diizinkan Tuhan karena Tuhan tidak ingin tampil semena-mena seperti itu. Tapi ada keajaiban yang dijamin, yaitu keajaiban bagi orang yang berani. Karena keajaiban berpihak kepada yang berani. Dengarkan ini. Masalah. Siapa yang mengatakan tidak akan aku berikan kepadamu masalah yang lebih besar dari kemampuan menyelesaikan? Tuhan. Berarti apapun cara kita mencari masalah, tidak mungkin kita masuk ke masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Setuju? Good. Orang berani itu kan cari masalah. Iya toh? Iya toh, ada harimau didatangi ngapain? Pok begitu. Cari masalah. Jadi orang-orang berani itu karena masuk dalam masalah dan masalah dijamin Tuhan tidak mungkin yang tidak bisa diselesaikan. Orang berani selalu menangani masalah-masalah besar. Dan besarnya masalah adalah tanda ukuran orang. Hanya orang besar yang dititipkan masalah besar karena dia yang bisa menyelesaikan. Jadi kenapa kita menghindari jadi orang yang berani? Karena orang yang berani terpaksa masuk dalam masalah dan masalahnya pasti bisa diselesaikan. Maka beranilah, karena keberanian itu yang mengundang keajaiban. Itu. Super sekali, Pak Mario. Baik, Pak Mario dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan break sejenak, Pak. Namun sebelumnya saya ingin mengundang juga kepada Bapak Ibu, terutama yang berada di rumah yang sedang menyaksikan kami, karena kami akan melakukan polling di sini. Saya beritahukan pertanyaannya sekarang, silakan Anda berpikir dulu jawabannya apa. Jangan dijawab dulu, dijawabnya nanti. Dan pertanyaannya malam ini adalah begini. Tadi kita bicara mengenai masalah, Pak. Sekarang kita bicara mengenai rezeki. Nah, ini enak nih kalau ngomongin rezeki. Apabila Anda mendapatkan atau memenangkan undian 100 juta rupiah, apa yang akan Anda lakukan? Ada tiga pilihan. Yang pertama adalah pendidikan anak. Disimpan. Pendidikan anak, Pak. Ya. Yang kedua adalah pergi berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Begitu, Pak, ya? Dengan uang itu 100 juta. Atau yang ketiga adalah membayar hutang ke kakak kita yang jumlahnya ya persis 100 juta, Pak, ya. Kok bisa, Pak, jumlahnya persis 100 juta begitu? Namanya pertanyaan polling. Iya. Itu pertanyaan, silakan Anda pikirkan baik-baik dan kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Wing. Ketika sesuatu yang kecil tidak dapat dianggap sebelah mata, perlu sebuah pengertian untuk melakukan perubahan. Sekecil apapun perubahan yang tulus dapat memberikan manfaat besar yang lebih baik. Andaikan 35 juta pelanggan PLN ikut berhemat Rp500 per hari, tak terhitung nilainya bagi masa depan bangsa.